Siapakah itu yang ada di Bali? Gerumpunan padi, wajah menunduk, mungkinkah malu? Kulit coklatmu merindu, lumpur di kaki, lumpur di tangan, bahkan wajah dan di sekujur badan. Tidak membuat kau menjadi kotor, bahkan cantikmu semakin menjadi. Oh gadis tani, kau bawakan pacarmu nasi. Oh gadis tani, teriakanmu begitu alami, mengusir burung-burung yang selalu menggoda. Husa! Aku terdiam, aku tercenung, menyaksikan itu. Lalu terharu dan lalu cemburu pada lelaki yang beruntung itu. Oh gadis tani, kau bawakan pacarmu nasi. Oh gadis tani, teriakanmu begitu alami, mengusir burung-burung yang selalu menggoda. Husa! Keringat yang menetes di antara dua alis matamu, tumit yang pecah melangkah lincah di pematang sawah, penuh gairah menyongsong hari depan yang tak begitu jelas. Kau bawakan pacarmu nasi. Oh gadis tani, teriakanmu begitu alami, mengusir burung-burung yang selalu menggoda. Husa! Keringat yang menetes di antara dua alis matamu, tumit yang pecah melangkah lincah di pematang sawah, penuh gairah menyongsong hari depan yang tak begitu jelas. Keringat yang menetes di antara dua alis matamu, tumit yang pecah melangkah lincah di pematang sawah, penuh gairah menyongsong hari depan yang tak begitu jelas.